Selamat Idul Fitri 1439 Hijriah. Taqabbalallahu shalihal a'mal minna wa minkum, kullu 'am wa antum bi khairin. Mohon maaf lahir dan batin. Yang saya cintai, saya banggakan Ibunda Nur Saada. Afandi di mana? Ingat wajahnya. Ya, ingat wajahnya, ingat. Yang semoga selalu dilimpahkan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keturunan anak cucu yang saleh dan salehah, dan membahagiakan sampai akhir hayatnya. Dan juga mudah-mudahan dikumpulkan di surga nanti bersama seluruh keluarganya. Amin. Kemudian Bapak Ketua PDR Gresik, Pak Taufiqullah, yang saya hormati, mudah-mudahan juga senantiasa dalam limpahan rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala sebagai tokoh masyarakat di Gresik, wabil khusus di Muhammadiyah. Pak Taufiqullah ini tentu di satu sisi mendapatkan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain juga dibutuhkan dukungan, kekuatan doa dari kita semua. Semoga bisa menjalankan amanah sebagai tokoh formal dan informal yang bisa membawa kita semua ke surga. Amin. Dan pengurus masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang mudah-mudahan diberikan rezeki besar lagi setelah ini, bisa 5 kali lipat lagi nanti indoornya. Cantik rupanya ini, katanya semua ide dari almarhum ya, dari nama sampai arsitekturalnya. Masya Allah. Moga-moga arwah beliau juga bahagia. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Sudah makan siang, Pak? Hah? Anda punya takbir semua. Baik, baik. Berjenjang ya, supaya bisa memuaskan semuanya. Pertama, begini. Menjadi orang tua soleh, ayah yang soleh, ini luar biasa nikmatnya. Saya sebutkan dulu yang pertama di dunia ini. Ingat kisahnya Khidir dengan Musa ketika datang ke satu kampung, minta makan, minta minum, tidak dikasih. Ya. Lalu Musa mengajak Khidir mengajak Musa alaihissalam untuk mendirikan kembali rumah reyot yang hampir rubuh. Ya. Terus Musa ikhlas enggak saat itu? Tidak. Akhirnya game over. Selesai Musa kan? Karena sudah 3 kali komplain. Tiga kali mengeluh. Ya, 3 kali mengeluh. Nah, saya mau cerita apa hikmahnya, kaitannya dengan masjid ini, dengan lingkungan ini, dan kehidupan kita sehari-hari. Di dalam surah Al-Kahfi di ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinah. Khidir kemudian menjelaskan, adapun dinding rumah yang hampir roboh itu milik dua orang anak yatim di satu kota tinggalnya, fil Madinah, tidak di kampung ini. Wa kana tahtahu kanzun lahuma, di bawah dinding di bawah rumah ini ada kanzun. Kanzun itu apa kalau bahasa kita? Ya harta karun lah, atau harta simpanan untuk dua anak yatim yang di kota itu. Seandainya dinding rumah ini roboh, tanahnya akan diserobot oleh orang lain. Maka akhirnya harta simpanan orang tuanya pun bakal hilang dari anak ini. Wa kana abuhuma salihan. Nah, ini yang saya mau garis bawahi. Wa kana abuhuma, dan adalah ayahnya dua anak ini, ya, yang pertama namanya Rahmat, yang kedua namanya Bustani. Bercanda nih. Wa kana abuhuma salihan. Yang pertama namanya Rahmat, yang kedua namanya Bustani. Ridho sama Oni. Ya. Ridho dan Oni. Bin Bisri Ilyas almarhum. Orang saleh itu. Baik, saya lanjut ya. Dan adalah ayah dua orang anak yatim ini orang saleh, kana salihan. Kana abuhuma salihan. Fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma. Kenapa saya dan kita harus mendirikan dinding ini? Allah menginginkan, Allah menghendaki agar kedua anak itu pada waktunya di usianya yang sudah pandai mengelola aset harta simpanan ini dikeluarkan untuk mereka berdua pada waktunya. Jadi kita harus dirikan dinding reot ini, dinding yang akan roboh ini, rahmatan min rabbika, sebagai bentuk rahmat dari Tuhanmu. Wa ma fa'altuhu an amri. Saya tidak mau teruskan, saya ingin sampai di sini saja. Jadi ceritanya Allah ingin merahmati si almarhum orang tua atau ayah yang saleh itu. Caranya gimana? Dijaga warisannya untuk kepentingan dua anak yatim ini. Nah, sekarang coba perhatikan. Yang disebut saleh dua anak yatim atau ayahnya? Di ayat ini. Wa kana abuhuma salihan. Ayahnya yang saleh. Padahal anaknya ini belum tentu saleh. Maknanya ayah yang saleh warisannya pun dijagain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dua orang anak yatimnya itu. Namanya siapa tadi? Ridho dan Oni, ini contoh kasus. Saya cuma tahu sedikit. Insya Allah gara-gara masjid ini, bisnis yang ada di sekitar ini semua akan besar dan akan berhasil. Iya Pak ya. Dan itu sudah rumus rest area di mana-mana sekarang. Kalau mau laku. Cuma kan dalam otak orang bisnis, masjid ini biasanya profit center atau cost center, pemasukan atau pengeluaran. Bikin masjid begini mendatangkan keuntungan atau justru menambah pengeluaran biaya operasional? Sejujurnya kalau dilihat dari keuangannya, dari neracanya, pengeluaran, cost center. Ini otak orang bisnis yang tidak soleh. Tapi karena pemilik tanah ini adalah ayah yang saleh insya Allah, kan saya alumni Gontor. Dulu kalau ada studi tour, ya mesti salah satunya alamat yang sini. Ke ayah yang saleh ini kan, studi tour itu. Jadi anak Gontor tuh disuruh belajar juga ilmu wirausaha. Dan anak kita harus berwirausaha. Dan selalu salah satu titik kunjungannya ibu ya. Ibu Nur mungkin selalu sibuk menghadapi itu, menerima santri-santri itu, biasanya santri akhir, untuk studi banding ke sini, studi tour. Nah, sampai di sini bapak-bapak sekalian, jadilah ayah yang saleh. Dua anak yatimnya itu belum tentu salihain karena tidak disebutkan di ayat ini. Yang saleh itu ayahnya, kalau ayahnya saleh, warisannya pun dijaga oleh Allah untuk anaknya. Ini yang pertama. Kasus kedua. Ingat gak kasus sapi betina? Cerita sapi betina Al-Baqarah. Ceritanya ada paman kaya raya tapi tidak punya istri dan tidak punya anak. Kalau dalam bahasa mawarif ilmu faraid ini namanya kalalah. Kalalah, ya. Tidak punya pasangan, tidak punya pula keturunan. Punya ponakan. Ya. Si ponakan ini ingin segera mendapatkan warisan dari pamannya, maka dibunuh si pamannya. Sejak saat itu pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan. Begitulah dalam agama kita juga. Sekalipun yang membunuh adalah ahli waris, kalau dia membunuh, dia tidak berhak mendapatkan warisan. Itu dalam Al-Quran. Ya, cerita juga ditetapkan di dalam As-Sunnah ini. Nah, saya mau sampaikan, ceritakan begini. Angle-nya soal ayah saleh. Bani Israel terkenal saling gontok-gontokan di antara mereka, suka hanya gara-gara beda pilihan partai. Ya, satu Gus Ipul, satu lagi Hovifah. Tapi kalau Gersik sudah damai lah ya. Kan sudah selesai pilkada. Siap damai? Siap lupakan hasil pilkada? Bagaimana membangun Jawa Timur ke depan? Sebab insya Allah dari Jawa Timur Islam akan bangkit bukan cuma di Indonesia tapi untuk seluruh dunia. Saya sempat dicurhatin oleh teman-teman Jawa Timur, Ustaz saya pilih siapa? Sejujurnya banyak yang galau kan? Terus terang saya bilang, Jawa Timur tuh alhamdulillah di belakang Khofifa ada kiai-kiai dan ulama-ulama. Di belakang Gus Ipul juga ada kiai dan ulama-ulama. Saya gak perlu jelaskan, lebih tahu lah gitu. Dan saya merasa yakin dengan ulama-ulama Jawa Timur, siapapun yang memimpin, insya Allah selama ulama diberikan tempat dan terus berjuang, Jawa Timur akan tetap maju. Takbir. Allah. Ya, udah bangun dikit. Jadi tidak lagi, kalau bahasa anak sekarang, tidak lagi baper-baperan. Gak usah bawa-bawa perasaan, sudah selesai. Ya, di sini kita semua sudah bersatu. Baik, lanjut. Mereka di kalangan Bani Israel ini selalu berseteru. Berseterunya kayak cebong sama kampret lah kira-kira gitu. Ini jenis Bani Israel. Jadi kalau masih ada memanggil saudaranya cebong, memanggil sesama saudara kampret, berarti ini sejenis Bani Israel. Karena diantara penyebab perpecahan itu adalah saling memberi gelar-gelar bulu kepada saudara. Kan gak boleh di dalam Al-Quran. Ya. Tapi kalau kita lihat kelakuannya ini sering sekali kan broadcast. Kalau sudah jelek-jelekin si A, apalagi dari kelompok kampret kah, cebong kah, puas sekali. Padahal dia sudah memakan bangkai predator dia sebetulnya. Dan dia berdosa pada saat itu, sekalipun atas nama agama. Ini maaf, saya harus otokritik. Ini komunikasi yang sangat buruk belakangan ini. Tapi dua-duanya saling menikmati. Iya Pak ya? Dosa gak itu? Mau diteruskan atau tidak? Ceramahnya terus, tapi itu menggelari saudara dengan hewan itu. Satu kampret, satu cebong itu maksudnya. Mau diteruskan begitu? Oke, jangan salah paham. Mau diteruskan ceramahnya? Iya diteruskan. Itu maksudnya kan? Tetapi komunikasi yang buruk, jangan seperti Bani Israel. Nah, Alkisah walaupun di Israiliyat, ya, Israiliyat. Israiliyat ini informasi yang statusnya tidak valid, tidak pula hoax. Ini Israiliyat. Karenanya para ahli tafsir, para ahli hadis juga ketika menerima informasi tentang Israiliyat, Israiliyat itu apa ya? Informasi yang dibawa oleh Bani Israel. Kalau itu sesuai dengan Al-Quran kita terima, kalau tidak sesuai dengan Al-Quran tidak kita terima. Jadi di situ tawakufnya dalam menerima informasi. Zaman sekarang ini penting menerima informasi, itu penting. Sebab mungkin di atas 65% apa yang Anda baca di WA, Anda baca di Facebook, Anda lihat di YouTube, mungkin 60%-nya kebanyakan hoax. Kalau kurang-kurang ilmu, apalagi jarang baca Quran. Setelah Ramadan sampai hari ini tanggal 22 Syawal ya. 23 Syawal. Siapa yang sudah selesai khatam Quran lagi? Belum. Tapi masih baca semua? Masih? Bohong dosa. Masih? Berapa kali bacanya? Satu hari satu juz. Siapa yang satu hari satu juz? Ya enggak, berarti masih Ramadhaniyun. Ibadahnya musiman. Siapa yang masih tahajud? Alhamdulillah. Siapa yang nonton bola tidak tahajud? Rasain Brazil kalah 2-0 ke 2-1. Berarti saya juga nonton. Iya, tapi hampir babak kedua saya daripada gak tahajud, mendingan tinggalin. Udah ngantuk banget, apalagi besok mau ceramah 2 kali kan. Apa yang terjadi? Dibuatlah fitnah. Mayat si paman ditaruhlah di depan pintu rumah sukunya. Esok pagi sukunya melihat, saudara kita dibunuh. Ini pasti pembunuhnya suku. Kalau ini kejadiannya di Madinah, karena surat Al-Baqarah adalah surat Madaniyah, berarti antara Bani apa nih? Quraidah dan Bani Nadir, kira-kira begitu. Kalau Arab kan Aus dan Khazraj. Orang-orang Arab pada masa itu kan sering diadu domba oleh Yahudi kan. Si Aus sama Khazraj ini diadu domba terus. Ya sama lah antara cebong sama kampret. Maaf ya, ini kebetulan ceritanya cocok nih. Kita ini sedang dipanas-panasin antara kita sendiri. Sedang dibuat kelahi begitu. Rasanya kalau sudah blok partai Islam, kita lebih Islam. Yang partai sana sekolah pasti kafir. Ya gak gitu juga kali. Banyak kok saudara-saudara kita di partai nasionalis yang integritas keislamannya, perjuangan untuk Islamnya juga gak kalah. Sebaliknya yang atas nama Islam juga banyak juga yang begitulah gitu kira-kira. Yang Islamnya maunya Nusantara aja gitu. Tidak mau yang Arab-Araban. Kalau tidak mau Arab ya gantilah nama Islam. Sebab Islam itu bahasa Arab atau bahasa Jawa? Kalau di Jawa kan apa namanya? Selamat. Jadi agamanya agama apa? Selamat Nusantara. Baik, ini kita sedang otokritik, ya, sedang otokritik. Lalu begini, marahlah, ini pasti yang bunuh katakanlah Bani Nadir ini musuhnya. Kata si Bani Quraidah, hampir saja mereka saling bunuh satu sama lain. Maka adalah salah seorang di antara mereka yang berakal, ayo coba kita tanya Musa. Mungkin Musa tahu apa solusinya. Nah, kelompok Bani Israel biasanya bertanya ke ulama nanti kalau pas hampir berantem. Jadi ulama tidak dilibatkan dalam urusan ini biasanya. Dia putuskan sendiri. Datanglah ke Nabi Musa. Panjang ceritanya, karena pada akhirnya kan mereka akan dapat solusi kalau sudah menyembelih sapi betina. Gitu ujungnya ya. Yang usianya tidak tua tidak muda. Kalau tidak tua tidak muda di ruangan ini, yang tengah-tengah siapa yang pantas untuk kita sembelih buat kubur Idul Kurban nanti kira-kira. Kalau usia dari 0 tahun sampai katakanlah 70 tahun, pertengahannya berapa? Yang usia kepala 3 wajib disembelih. Yang warnanya kuning, ya, keemasan, yang tidak digunakan untuk membajak sawah dan berkebun, yang tidak cacat dan tidak belang, gitu ya. Coba cari sapi yang seperti itu, ya. La faridun wala bikrun awanun baina dzalik. Walhasil ternyata setelah mereka hampir bunuh-bunuhan dan akhirnya oke, mereka menerima tawaran dari Musa, sembelih sapi yang kriterianya saya sebutkan tadi, dan itu dari Allah, yang awalnya mereka gak mau tapi terpaksa, akhirnya dicarilah. Dan ternyata pemilik sapi yang kriterianya sama, yang tidak tua tidak muda, kuningnya keemasan, tidak dipakai untuk berkebun dan mengairi sawah, tidak belang dan tidak cacat, hanya satu, dan itu milik anak yatim, warisan orang tua yang saleh. Mudah-mudahan kalau di Gresik dapat warisannya seekor sapi, berarti ekonominya low, middle atau high? Satu sapi kok high? Hah? Bapak meninggal dunia, warisannya satu ekor sapi. Harga sapi berapa kira-kira yang standar cocok untuk kurban? Berapa juta? 25 juta lah. 25 juta. Orang meninggal warisannya 25 juta. Ekonomi lemah, sedang atau tinggi? Lemah lah ya. Kata yang lemah, boro-boro satu sapi, kambing aja tidak ada. Itu kelewatan sudah. Makanya harus kerja keras, harus berbisnis, harus berekonomi, kalau perlu membuka lapangan pekerjaan. Seperti almarhum, warisannya sekarang buka lapangan pekerjaan enggak? Buka, karena mendidik anak yang saleh, karena mendidik anak yang berwirausaha. Jadi manfaatnya banyak. Jangan semuanya lah jadi pegawai. Ya. Dan jadi pegawai itu enggak merdeka. Banyak kok pejabat-pejabat gak punya kekuasaan, apalagi takut dipecat, padahal jabatannya bagus banget. Ya, saya gak mau sebutkan lah ya, takut ada yang tersinggung ya. Seandainya jabatan itu tidak dipakai untuk kebenaran, memberikan izin Universitas Muhammadiyah, tapi karena takut manfaatnya juga sedikit, karena takut dipecat. Orang kalau pemberani itu merdeka, selama ini benar jalani saja, pecat ya pecat, namanya juga resiko kebenaran, begitu kan? Tapi banyak yang takut dipecat, akhirnya tidak berani menegakkan kebenaran. Oh, saya banyak ketemu orang kayak gitu, tapi ngomongnya bisik-bisik, Ustadz sebetulnya saya bersama Ustadz, tapi apa? Takut bisnisnya ditutup, takut jabatannya dicopot, takut pangkatnya diturunkan. Ya sudahlah, saya doakan mudah-mudahan Anda tidak terus lemah syahwat seperti ini. Siap jadi pemberani? Siap. Siap jadi pemberani? Siap. Maka didik anak jadi pengusaha. Karena di pengusaha itu siap mengambil resiko. Ya. Siap mengambil resiko. Walhasil anak yatim ini tiba-tiba dapat bocoran. Nah, sapimu ini sangat dibutuhkan oleh Bani Israel yang hampir saja saling bunuh satu sama lain. Jangan jual dengan harga yang murah. Jadi sudah dapat bocoran informasi. Ya. Orang tua saleh, ya, walaupun warisannya cuma seekor sapi, asetnya itu mahal. Beda dengan orang tua yang tidak saleh, utangnya banyak. Harimau mati meninggalkan belang. Ayah mati. Jangan. Jangan menjadi pemimpin negeri yang kerjanya Cina. Kafir. Lawaklah. Ini di negeri antah berantah. Ya. Kenapa? Bagaimana caranya agar kita tidak menjadi pribadi penghutang? Makanya banyak zikir, banyak berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Terus. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Terus. Jubli wal bukhl. Kemudian menggoramati daini wa qahrir rijal. Nanti saya kasih ilmu itu, saya tuntaskan cerita saya dulu. Ya, supaya ilmu menjadi lelaki yang luar biasa. Begini. Nak, jangan jual. Walhasil datanglah Bani Israel kira-kira menawar. Nak, kamu jual enggak sapi ini? Oh, tidak. Saya beli. Memang Bapak mau beli berapa? Kalau kulit sapi ini saya kuliti, lalu saya jadikan kantong, maka saya akan penuhi dengan emas. Segitu harga sapimu. Wah, luar biasa itu. Kalau sapi 450 kg dikuliti, untuk kulit seperti kulit beduk begitu kira-kira, yang besar, diisi kantong emas, kira-kira berapa kilo itu? Hah? Katakanlah berapa kilo kira-kira? Ya segitulah kira-kira. Satu kintal misalnya. Satu kintal kali 500 ribu. 100 kilo kali 500 ribu. Berapa itu nolnya? Berapa? 500 ribu kali 100 kilo. Nanti hitung di rumah. Karena hitungannya per gram 500 ribu. Jadi 1 kilo kali 5 kali 100 ribu kali 100 kilo. Banyak. Ya pokoknya banyak lah. Apa kata anak itu? Tidak. Saya tidak akan jual kecuali 10 kali kantong kulit sapi. Nah, di sinilah teori pasar bermain. Apa supply dan demand? Di mana tinggi, supply-nya cuma satu. Akhirnya mahal lah. Nah, sekarang coba bayangkan. Orang tua yang saleh, apalagi mendidik anak yang saleh, walaupun warisannya cuma seekor sapi, tetapi nilainya besar atau tidak? Besar. Saya punya cerita. Ini pembagian warisan. Biasanya orang-orang ini gak mau menggunakan agama dalam membagi warisan. Saya tidak tahu kalau di Gresik sudah taat sama ilmu faraid. Bu, sudah bagi warisan almarhum belum? Belum. Ini harus cepat dibagi. Cuma kadang-kadang kan ibu perasaan, ibu masih hidup, kamu mau bagi-bagi warisan, Nah ini salah si ibu ini. Ini maaf ya, gak ada pesanan dari anak. Ya, semakin cepat dibagi warisan, yang penting mereka tahu tidak harus diambil semuanya, tetap bisa bekerja sama. Tetap sayang juga kalau si Ridho ambil ini, si Oni ambil ini, langsung dipecah belah, dan nggak bagus juga. Tetap saja yang penting tahu nilai warisan masing-masing. Ibu haknya 1/8, ya. Nah terserah apakah 50%-nya dulu dipotong karena ibu juga mengambil resiko dalam mengembangkan aset almarhum suami, baru sisanya ibu mendapatkan 1/8 dari sisanya, selebihnya dibagi kepada anak-anak, gitu. Anak berapa bu? 6. Ya udah, saya dapat ongkos dengarnya aja lah. Ini bercanda ya, bercanda. Cepat dibagi lebih bagus, jadi masing-masing tahu, sehingga tidak ada kezaliman di dalamnya. Oke, sampai di sini. Kalau orang tua saleh, ini bapak-bapak sekalian jadi orang tua yang saleh, lalu mendidik anak yang saleh, ya Allah, itu surga dunia. Wallah, meskipun warisannya tidak banyak, ini kejadian. Ketika orang tua meninggal, si kakak yang kaya dan selama ini membiayai adiknya, lalu tidak berlaku adil, tidak menjadi anak yang saleh. Ini kejadian. Akhirnya karena adiknya tidak tahu, si kakak mengambil rumah aset almarhum ayahnya di sebuah komplek yang memang tanahnya tidak besar, tapi di sebuah komplek yang mahal di tengah kota. Si adik dikasih tanah, nih dek, tanahmu luas, lebih besar daripada kakak. Kakak cuma sedikit di tengah kota. Nih tanah kamu luas, tapi tempat jin buang anak. Di pinggir hutan sana. Ya si adik karena merasa tidak berdaya di hadapan si kakak, dan si kakak telah berlaku zalim dalam ilmu warisan, terpaksalah si adik akhirnya menerima. Ya sudah, dibikinlah pesantren di situ oleh si adik. Hanya dalam tempo tidak sampai 5 tahun kemudian, rumah yang tadinya asetnya mahal berada di tengah kota menjadi kawasan banjir yang orang tidak ada lagi mau beli rumah di situ. Harganya langsung jatuh. Nah, siapa yang tahu masjid ini akhirnya menjadi ramai seperti ini? Akhirnya menjadi tempat transit yang menyenangkan. Pernah diduga sebelumnya? Mungkin pernah sedikit-sedikit lah ya. Mungkin butuh musola kecil, kira-kira begitu. Enggak juga? Enggak, rencananya dulu kan bakal mendatangkan orang seperti ini enggak sebelumnya? Enggak pernah menduga kan? Ini kan kayak burung walet semuanya. Ini luar biasa. Nah jadi, si adik yang tadinya cuma dapat tanah tempat jin buang anak, ternyata di bawah tanah itu aset sumber daya alam yang luar biasa, yang nilai batu baranya itu kalau sekarang dirupiahkan mungkin lebih 1 triliun. Si kakak tinggal melotot-melotot dengan kemiskinannya karena dia telah membagikan harta bukan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia salah menilai rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya ahli waris nih, terutama yang menerima warisan, saya perlu ceritakan ini supaya ini menyangkut hajat hidup kita semua. Jalankanlah aturan Allah di dalam rumah tangga. Ya. Sekolahkanlah anak pertama kali bagaimana caranya anak kita kenal Allah, kenal Al-Quran, kenal Al-Islam, sampai kemudian hidupnya berorientasi kepada keakhiratan. Itu dulu nomor 1 ajarkan kepada anak. Sebab untuk menjadi anak yang saleh, sekolahannya bukan seperti yang sekarang kita bayangkan. TK, SD, SMP, SMU, kuliah, S1, S2, S3. Kalaupun sampai S3 masih kalah sama Samsung. Samsung udah S berapa sekarang? Sudah S9. iPhone sudah S berapa? Hah? Udah iPhone 10. Masa anak kita cuma S3. Apa yang harus kita lakukan agar anak kita menjadi anak-anak yang saleh? Tentu cara pertama adalah kita dulu orang tuanya harus menjadi orang tua yang saleh. Apalagi sih keunggulan menjadi orang tua yang saleh? Yang ketiga, ini saya mau cerita lagi yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Insyaallah setelah ini keluar nih suami-suami jadi suami soleh semua. Amin. Dan tidak menjadi suami solehah. Suami solehah yang bagaimana? Yang gampang bicara cerai sama istri, itu suami solehah. Suami solehah yang gampang bicara cerai sama istrinya biasanya jarang sholat ke masjid juga ya. Karena sholatnya di rumah terus, dan yang boleh sholat di rumah adalah perempuan. Jadi kalau salah laki-laki salah di rumah, lelaki soleha. Apalagi sudah dikasih masjid bagus seperti ini, masih juga menjadi laki soleha. Mudah-mudahan setelah materi ini, tujuan saya menjadi ayah saleha, calon ayah saleha, calon istri dan ibu saleha. Wahai jomblowan dan jomblowati sakinah, segeralah menikah. Sekarang sudah lewat bulan Mei. Mei terus. Maybe yes, maybe no. Apalagi yang kamu tunggu wahai laki-laki. Setelah ini saya berharap almarhum Bisri Ilyas bisa menjadi teladan baik bagi kita semua. Bukan cuma memberikan pekerjaan dan memberikan lapangan pekerjaan, memberikan manfaat yang besar, tetapi juga punya keturunan yang saleh dan saleh insyaallah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Sampai di sini. Orang tua yang beriman, dengerin aja yang ini. Wal alladzina amanu, orang-orang tua yang beriman, wattaba'tum dzurriyyatahum biimanin, lalu anak dan cucunya meneladaninya dalam urusan keimanan. Nah, gitu. Jadi ada orang tua beriman yang dicontoh oleh anaknya yang beriman juga dan cucunya beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan kami upgrade surga anaknya, akan menjadi satu level dengan kakeknya atau dengan orang tuanya. Jadi kalau misalnya almarhum Haji Bisri Ilyas dengan keimanannya mewakafkan 1 hektar tanah dan harus ada masjid di situ, namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pasti beliau juga punya maksud itu. Kenapa namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan? Pasti punya maksud untuk keluarganya, khususnya untuk anak-anaknya, dan ada pesan untuk masyarakatnya sebetulnya. Ya, saya ikut mendukung kalau nama jalannya ini menjadi jalan Kiai Ahmad Dahlan. Nggak usah nunggu DPR, biasakan saja ini namanya jalan Ahmad Dahlan. Ya, jalan apa depan ini namanya? ada, sebut saja. Ini kan soal kesepakatan. Buat seperti itu, kemudian langsung masukkan di Google Maps. Ya, masuk saja. Kalaupun nanti ada yang tidak suka dan dia ganti, pasti orang menyebutnya, dulu namanya Ahmad Dahlan jalannya. Bercanda ini, tapi seriuslah. Pasti ada maksudnya, kenapanya namanya Ahmad Dahlan. Dan seandainya almarhum tidak mendidik anak yang soleh, bapak ini kurang kerjaan, lahan bagus, strategi seperti ini kok dipakai buat masjid. Bapak kan juga sudah bikin masjid di mana-mana. Bu, jangan bikin masjid lagi di sini. Bisnis saja untuk anak-anaknya. Tapi alhamdulillah, istri salihah, anak-anak yang saleh. Bukan cuma tanahnya, bahkan amanah arsitek gedung dan namanya pun dilaksanakan oleh anaknya. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua bisa husnul khatimah dan punya keturunan yang saleh dan saleh. Ayah yang saleh, kakek yang saleh, ibu yang saleh dan nenek yang saleh, satu hari nanti akan ada tambahan bonus di surga. Bonus di surga itu kaitannya sama mata. Yang paling tinggi bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan di bawah itu adalah qurrata a'yun. Dikumpulkan di satu surga bersama anak dan cucunya sebagai tambahan nikmat. Bu, kira-kira andai ridho meninggal sekarang, andai kita tidak tahu kan, kira-kira amal solehnya banyakan ridho atau banyakan almarhum bisri Ilyas? Ya jauh lah ya. Jauh lah. Ya. Beliau adaan ini makmuman. Gitu kan? Cuma ikut menikmati. Namun karena kesalehan mudah-mudahan kesalehan almarhum Sri Ilyas, surganya ridho yang mestinya kelasnya deluxe bisa ke Presiden Suite. Kelasnya kok bisa Ustaz? Kan amal solehnya ridho nggak pantas ke Firdaus. Oh, ini tidak ada urusan sama ridho. Bonus almarhum bin Sri Ilyas dapat bonus dari Allah, diperlihatkan permata hatinya di surganya. Coba bayangkan kalau salah satu dari anakku masuk neraka. Nah, coba bapak ibu-ibu sekarang bayangkan dulu wajah anak masing-masing dan sebutkan namanya satu-satu di dalam hati. Coba. Oke. Bayangkan wajah satu-satu nama anakmu. Wajahnya sudah dibayangkan. Sebutkan namanya satu-satu. Sebutkan. Udah? Yang anaknya 13 belum selesai. Coba ulangi sekali lagi. Bapak-bapak yang punya cucu, coba bayangkan wajah cucu masing-masing dulu. Ibu-ibu, berapa cucunya Ibu Nur? Hah? 25? Kurang 25 lagi kalau gitu. Hafal semua namanya? Hafal, wajahnya hafal? Walaupun keliru-keliru dikit biasa lah ya. Coba sekarang 25 cucu sebutkan. Allah. Saya mau tanya ke Ibu Nur, kalau salah satu dari cucunya masuk neraka, bagaimana perasaannya? Sedih. Akan menangis. Baru saya tanya begitu aja udah berubah wajahnya. Ya, shock. Coba bayangkan tadi anak-anakmu yang sudah kau bayangkan itu, kalau salah satu dari mereka tiba-tiba ada yang masuk neraka. Mungkin karena narkoba, mungkin karena geng motor, mungkin karena salah pergaulan. Apa yang terjadi? Coba bapak sekalian, sebelum saya lanjutkan, doakan anak masing-masing dulu. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilayka wa inna minal muslimin. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin. Ya Allah, separuh dari kesalahan anakku adalah karena kesalahanku sebagai orang tuanya. Apapun kesalahan yang dilakukan oleh anakku, mungkin separuhnya adalah karena kesalahanku orang tuanya tidak bisa menjadi teladan kesalehan bagi anakku, ya Allah. Karena aku tidak mengenalkan Allah kepada mereka dengan baik, karena aku tidak mencintakan anakku kepada Allah dan Rasulnya dengan baik, karena aku tidak memahamkan Al-Quran kepada anak-anakku, ya Allah, jadikanlah kami keluarga yang saleh dan saleh. Berikanlah kepada kami keturunan yang saleh dan saleh. Zaman sekarang ini banyak orang-orang tua yang sudah kehilangan anaknya. Anaknya masih hidup tapi pikirannya sudah terambil oleh sekolahannya. Anaknya masih hidup di depan matanya tapi hatinya sudah diambil oleh kampusnya. Bahkan anaknya sudah bekerja tapi lahir batin anaknya sudah diambil oleh perusahaannya. Tidak ada lagi namanya birrul walidain. Orang tuanya hanya bisa membesarkan badannya. Setelah itu anaknya telah menjadi monster yang meninggalkannya, bahkan anak yang melawan dia. Betapa banyak sekarang orang-orang tua yang sudah kehilangan anaknya. Ada yang kehilangan batin anaknya, tidak ada lagi terhubung dengan orang tuanya. Bahkan ada yang juga kehilangan lahir dan batinnya. Anaknya sudah mengabdi kepada perusahaannya di kota-kota besar sana. Pulang setahun sekali ke kampung menengok orang tuanya yang kurang ekonominya pun dia tidak bersemangat. Ini semua disebabkan karena kita orang tua yang salah mendidik anak kita sendiri. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa aslih lana fi dhurriyyatina wa aslih lana fi dhurriyyatina wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Bapak dan ibu-ibu sekalian, didik anak. Kamu harus menjadi kepala sekolah, menjadi rektor bagi anakmu sendiri. Utamanya dalam urusan akidah anakmu, dalam urusan ibadah anakmu. Cek selapnya anakmu yang kuliah di Brawijaya, yang di Muhammadiyah Malang, yang di mana-mana. Cek akidah mereka, cek ibadah mereka sebelum kamu menyesal. Kamu akan kehilangan dia di surga nanti. Sambil kita menjadi orang tua yang teladan, bagaimana caranya? Anakmu yang kuliah di luar negeri, orang tua anakmu yang kuliah di Jakarta, kalaupun kamu tidak bisa telepon dia, kirimkanlah voice. Sampaikan bu sama adiknya, nak, aku mau bicara, mama apalah, ibu mau bicara sama kakakmu. Coba rekamkan suara ibu. Hanya sekedar mengirim doa. Cucu yang sedang kuliah di luar negeri, kirim doa. Ini semua mempermudah, tidak lagi seperti dulu. Sampaikan doa buat dia. Ya, ketika anak saya juga sedang di luar negeri, dia jauh. Saya khawatir akan terjadi sesuatu pada dia di sana sebab dia di negeri orang. Dia mungkin merasa nyaman di kereta secara fisik, tapi saya tidak tahu apakah dia sudah zikir pagi atau belum. Dia sudah zikir sore atau belum. Bagaimana kondisi di sana? Kadang kita kirim suara. Sekarang kan sudah bisa pakai video. Ya? Sudah kirim video kepada dia. Bapak ibu sekalian, jangan malas untuk berkomunikasi dengan anak-anakmu. Supaya kamu tidak kehilangan mereka. Anak-anakku sekalian juga yang masih muda di sini. Mumpung orang tua masih hidup. sering-seringlah telepon. Walau kadang komunikasi dengan orang tua itu enggak asik, pasti yang diomongin itu-itu lagi. Ya, gimana? Sudah makan? Ya, pertanyaan itu lagi. Sehat? Ya sehatlah. Tetapi ibumu, bapakmu sangat berbahagia kalau kamu berkenan untuk menelpon dia, berkomunikasi dengan dia, mendoakan dia. Ya, ini cara anak sekarang sebetulnya bagaimana bisa birrul walidain kepada kedua orang tuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang tua yang saleh, alhaqna bihim dzurriyyatahu, mampu mengupgrade, menaikkan status surga anaknya yang tadinya surganya di tingkat rendah, kemudian bisa satu level dengan surga orang tuanya yang saleh. Begitu juga milih pemimpin. Ganti judul sekarang. Ganti cari pemimpin itu yang bisa bawa kita ke surga. Betul gak? Cari pemimpin yang bisa bawa kita kemana? Surga. So, itu nomor satu. Memilih pemimpin itu kayak memilih imam sholat. Ya. Assalamualaikum Pak Najib. Maaf tadi tidak menegur karena lagi pada serius sampai lupa. Pak Najib adalah salah satu pengurus di DPW, wakil ketua ya di PWM ya. Dan ini adalah pilihan daripada PWM untuk calon DPD RI dari Jawa Timur. Ya, saya sudah sampaikan apa yang beliau lakukan tadi. Secara sekilas di Lamongan kita sudah berjumpa dengan beliau. Ya, kita doakan mudah-mudahan ada delegasi PWM dari Muhammadiyah Jawa Timur yang bisa menjadi pemimpin negeri ini. Minimal di tingkat apa? Dewan Pimpinan Daerah. Menjadi senator bagi Jawa Timur. Ya, ini Pak Najib boleh berdiri sebentar supaya kenal wajahnya. Ya. Inilah Pak Najib ini. Ya, nanti kalau lihat fotonya ya, beliau wakil ketua PWM Jawa Timur yang diamanahkan untuk mewakili Muhammadiyah di DPD Jawa Timur. Baik, selesai sudah informasi termasuk karena kaitannya ke pemimpin. Memilih pemimpin, juga memilih pemimpin sholat sudah diatur. Anda umat Islam ini dalam memilih pemimpin seperti pemimpin sholat sebetulnya sudah selesai. Nah, cuma itulah kadang-kadang ini tipu-tipu dunia ya. Seringkali ada cover-cover yang membuat kita kemudian dibodoh-bodohi ya. Saya mau bicara dari mana ya kalau soal kepemimpinan ini ya. Nah, dari dalam hati yang paling dalam. Berarti curhat dong kalau kayak begitu. Ya, begini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya melihat rahmat Allah untuk umat Islam di Indonesia saat ini seperti digambarkan dalam Undang-Undang Dasar, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini sedang turun ke Indonesia ini. Insya Allah. Maksudnya apa? Saya mau tanya. Dulu pilkada 5 tahun yang lalu, gegap gempita umat Islam memilih pemimpin berdasarkan Islamnya, seperti ini enggak dulu? Tidak. Kok bisa seperti ini? Piye? Kenapa tiba-tiba kok begini? Kenapa? Di Jakarta sedang tidak ada pilkada. Tetapi di Jakarta tuh sering saya kalau saya ketemu Ustaz, Jawa Timur gimana Ustaz? Siap. Gitu. Jawa Timur gimana Ustaz? Jadi pilihan mereka pilih siapa di Jawa Timur Ustaz? Saya diam aja. Tapi saya kagum, kenapa tiba-tiba orang Jakarta memikirkan yang Jawa Timurnya sendiri masih galau bertanya Sumatera Utara gimana Ustaz? Gitu kan? Kan di sana ada pemain bayaran yang dikirim, ya? Pemain bayaran lah. Sehingga dipasanglah spanduk Ustaz Abdul Somad dan siapa lagi satu lagi itu, ya? Tidak boleh masuk gitu ya? Saya nggak tahu siapa lagi satunya itu. Jadi kenapa jadi ketakutan begini ya? Saya tuh orang lembut, baik-baik, gitu. Kok kenapa jadi ditakuti? Ya, saya mau beritahu nih, umat Islam di Indonesia ini sekarang ini seperti gadis cantik yang seksi dan menawan, tapi nggak sadar gitu ceritanya, yang dicemburui. Ini ada fenomena, Pak. Jadi saya perlu gambarkan ini supaya faham, kenal siapa dirinya dan tahu situasinya. Ini sekarang. Dan mohon maaf, banyak tokoh-tokoh yang tidak faham situasi ini. Sehingga dia tidak bisa berjalan seirama dengan kondisi ini. Sekarang siapa tokoh Islam yang jadi bulian sekarang ini karena situasi sekarang ini? Adalah nama gitu ya. Pemimpin-pemimpin yang selama ini besar bersama umat, coba-coba deh PDM Gresik ya, mencoba sedikit belok-belok gitu, apa yang terjadi kira-kira? Ini kan supaya Pak Najib juga paham nih situasi ini. Jadi Pak, kalau pemimpin-pemimpin Muslim tidak sadar dengan situasinya sekarang, begini, situasi sekarang tuh begini. Ya gak apa-apa lah saya komentari Pak TGB. Ya sambil memberikan solusinya. Tuan Guru Bajang nih ya. Sebetulnya tidak ada yang salah dengan beliau. Kan dia sebagai seorang politisi berhak dong. Iya. Tapi kenapa umat tidak bisa menerima? Ini pemimpin harus tahu. Karena umat maunya tokoh umat itu bersama umat, menang atau kalah, gitu kan? Susah atau senang, begitu kan? Nah, ini persoalan. Bahwa TGB mengatakan karena Pak Jokowi membantu NTB padahal dulu saya pendukung Prabowo, kan gitu misalnya. Kan begitu ya di media. Itu hak beliau sebetulnya, gak ada masalah. Beliau menjadi pendukung Pak Prabowo, nggak pernah didatangin Prabowo juga ke NTB misalnya, boleh nggak pindah? Baru bilang boleh kan? Boleh ketika melihat si pemimpin itu melihat dirinya atau kepentingan kelompok dan golongannya. Ternyata umat tidak begitu. Umat melihat bahwa tokoh-tokoh umat ini harusnya bersama. Menang atau susah atau itu persoalannya. Jadi saya melihat dalam kasus belakangan ini, di satu sisi jangan salahkan umat kalau marah, karena umat itu cara berpikirnya sederhana saja. Karena kamu dibesarkan oleh umat dan kamu kami harapkan yang susah senang bersama gitu loh, maunya umat begitu kan. Tapi beliau berpikirnya loh gitu. Seperti tadi. Nah, ini yang saya katakan situasinya. Situasi seperti ini. Lihat, saya pernah kumpulkan tokoh aktivis Sesoloraya. Masyaikh, saya bilang. Ini para ulama saya kumpulkan di DSKS, Dewan Syariah Kota Surakarta, DSKS. Masyaikh, ini umat punya giro Islam seperti ini. Seandainya kita bikin program, kira-kira kurikulumnya seperti apa, berapa kali pertemuan, kita harus rapat bikin training berapa kali, kemudian berapa biayanya kira-kira supaya umat seluruh Indonesia girohnya seperti ini. Kita semua tersenyum lalu berkata, jangankan bikin kurikulum, baru duduk rapat saja kita sudah pecah belah. Betul gak? Kok tiba-tiba menjadi mau bersatu, ini ada apa kira-kira? Inilah yang disebut lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma'allafta baina qulubi. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma'allafta baina qulubikum. Ya. Walakin Allah allafa bainahum. Walakin Allah allafa bainahum. Yang bisa menyatukan hati ini Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba orang Jakarta memikirkan Medan, Jawa Timur memikirkan Jawa Barat, Jawa Barat memikirkan gimana Papua, dan semua kok tiba-tiba berbicara di media sosial kompak tentang agamanya. Ini yang saya sebut rahmat itu. Itu yang saya sebut rahmat. Tidak ada yang bisa menciptakan suasana ini. Kalau umat Islam mayoritas sudah bersatu untuk satu tujuan, insya Allah itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tinggal begini masalahnya. Ini kan dunia demokrasi. Dalam dunia demokrasi, yang menang itu yang banyak, betul enggak? Ya. Nah, sekarang siapa yang paling banyak penduduknya di Indonesia ini? Umat Islam. Bagaimana caranya agar umat Islam bisa kita kalahkan? Ya, keluarkan dari agamanya. Pisahkan agamanya dengan politik. Sedang berlangsung gak itu? Ya. Ada gak yang bilang begini, jangan campur adukan agama dengan politik? Ya. Ada gak? Ya. Baru dilarang. Gak boleh lagi bicara begitu. Baik. Kalau kita bicara politik, ya, sebagai salah satu cara legal untuk memimpin dan berkuasa, katakanlah begitu, maka apakah bisa kita pisahkan antara memilih pemimpin dengan agama? Bisakah kita pisahkan undang-undang dari agama? Peraturan dari agama? Tidak. Bahkan ketat di dalam agama, ayat tentang memilih pemimpin di Medan dibikin, siapa yang makan babi halal atau haram? Berapa jumlah ayat yang melarang makan babi? Hah? Dua. Coba lihat, udah ada selebaran itu. Berapa ayat yang melarang memilih pemimpin di luar iman? Banyakan mana kira-kira? Tapi kenapa? Nah, gitu judulnya. Ayat yang paling banyak melarang memilih pemimpin yang di luar iman, yang tingkat haramnya di atas mughallabah. Gitu kira-kira. Kamu abaikan sementara tidak kamu bisa meninggalkan makan babi itu. Ada yang begitu yang kemarin sempat jadi masalah. Tapi begini, situasi kita ini memang juga disalahfahami. Nah, karenanya saya ingin bagaimana kita membangun bangsa ke depan dengan rahmat Allah ini, sehingga Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Itu yang saya ingin bicarakan. Ini sampai jam 6 kurang berapa rencananya? Hah? Ini jam berapa? 2. Kontraknya sampai jam berapa kita tadi? Ini setiap menit ada hitungannya. Sampai jam berapa? Asar ya. Sampai asar saya disetrap berdiri di sini terus. Gimana Bu? Lanjut? Lagi? Terus? Saya lemas. Ibu-ibunya lagi. Baik. Begini. Jangan sampai rahmat Allah, Islam yang sudah Allah berikan kepada kita di Indonesia ini. Lihat, siapa yang merencanakan kalau pada akhirnya Muslim terbesar dari sisi jumlah adalah Indonesia? Siapa yang menetapkan ini? Allah. Allah yang mau ini. Siapa yang menghendaki kalau pada akhirnya poluan-poluan itu sekarang mungkin saya tidak tahu berapa persen yang berhijab itu. Susah sekarang. Coba cari di jalan sekarang, satu hari putar-putar Jawa Timur lah, berapa jumlah poluan yang tidak berhijab dan berapa poluan yang berhijab itu. Saya beberapa kali acara sampai saya panggil Pak Kapolresnya. Pak Kapolres, apakah gara-gara saya yang datang di buka puasa ini kemudian yang melayaninya kok harus yang berhijab semua? Apa kata Pak Kapolres? Ustaz, susah cari poluan yang tidak berhijab sekarang. Takbir. Tapi kita-kita ini kalau udah bicara polisi, negatif atau positif? Nah, ini yang gak benernya nih. Saya perbaiki dulu satu-satu nih. Ya, kalau udah bicara partai politik di luar partai Islam dan berbasis Islam, positif atau negatif? Negatif. Ini saya mau perbaiki. Jangan sampai kita kemudian kontraproduktif sebagai seorang Muslim. Lihat, kalau ingin membangun Islam yang dikehendaki oleh Islam, tentunya oleh Rasulullah, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara kita membangun negeri ini berdasarkan nilai-nilai Islam? Contoh tadi, misalnya memanggil saudara cebong, Islam atau tidak? Tidak. Ulangi lagi, Islam atau tidak? Tidak. Teruskan atau jangan? Manggil cebong, teruskan atau jangan? Jangan. Berarti Anda sama dengan dia. Ya, kalau Anda panggil mereka dengan sebutan-sebutan tidak Islami, tidak Qurani, ya sama apa bedanya Anda sama dia? Ini ada cerita Bu. Suami selingkuh, istri marah. Solehah, gara-gara suami selingkuh, memangnya cuma dia yang bisa selingkuh? Saya juga masih cantik kok. Terus, apakah karena suami selingkuh sebagai bentuk perlawanan kamu selingkuh juga, siapa yang suci di antara kalian berdua? Hah? Sama. Kamu dipanggil kampret. Tersinggung gak? Tersinggung. Lalu kamu panggil dia apa? Bagusan mana di antara kalian berdua? Sama-sama? Ya sama-sama binatang. Coba normal dulu berpikirnya. Ya? Normal dulu berpikir. Banyak gak saudara-saudara Muslim kita di partai-partai nasionalis itu yang juga bagus Islamnya? Banyak. Banyak gak polisi-polisi itu yang ibadahnya dan akhlaknya bagus? Harus adil, kalau berpikir itu adil, ya. Jangan sampai kemudian oknum gara-gara satu orang Gresik menipu, akhirnya dibilang seluruh orang Gresik penipu, betul atau tidak? Ya salah. Tidak boleh begitu. Jadi coba diperbaiki dulu cara berpikirnya. Bagaimana membangun Islam ke depan? Saudara-saudara sekalian Muslim dan Muslimat yang berbahagia, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa lah, setelah khilafah Islamnya runtuh pada tahun 1924 di Turki Ottoman, sejak 1901 berdirilah organisasi masyarakat Islam pertama, ormas Islam pertama, apa namanya? Jamiat Khair, yang didirikan oleh para Alawiyin itu, Habaib itu. NU lahir tahun berapa? 26. Muhammadiyah lahir tahun berapa? 11. Persis lahir tahun berapa? Di antara keduanya, 23. Al-Yazid berdiri tahun berapa? Gua enggak sadar tepatnya. Jadi ormas Islam itu bukan cuma NU dan Muhammadiyah kan? Ada yang mendahulunya yang lebih tua darinya. Jelas. Jadi kalau ada orang bukan NU dan bukan Muhammadiyah, apakah orang NKRI? Apakah dia juga menjadi stakeholder negeri ini? Iya. Jangan menentang, saya Muhammadiyah, organisasi terbesar. Oh, salah Anda. Oh, saya NU, saya paling NKRI. Salah Anda. Ada yang lebih tua dari Anda sebagai stakeholder negeri ini. Bukan begitu cara berpikirnya. Cara berpikir kita coba lihat. Karena Belanda takut pada gerakan Jamiat Khair, banyak orang-orang di luar Jawa yang meminta membuka perwakilan Jamiat Khair. Karena baru tahun 1901 dapat izin dari pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Kemudian karena ketakutan Belanda terhadap gerakan pendidikan yang luar biasa, jadi para intelektual Jamiat Khair itu berkomunikasi dengan media-media besar di Timur Tengah dalam bahasa Arab. Sampai kemudian informasi tentang tulisan dari organisasi Jamiat Khair itu sampai pula ke Turki Ottoman, sehingga konsulat Turki Ottoman datang ke Indonesia dan menekan pemerintah Belanda. Ini semua gara-gara Jamiat Khair kemudian dibubarkan. Dari situ kemudian berdirilah ormas-ormas Islam ini kemudian di tempatnya masing-masing itu. Sejarahnya itu dari Ali Irsyad, sebelumnya Syarikat Dagang Islam. Kemudian ada lagi, apalagi Ali Irsyad, kemudian ada lagi Muhammadiyah, kemudian Persis, kemudian NU dan seterusnya. Sampai sekarang ini. Begitu juga tentang kerajaan-kerajaan Islam. NKRI menjadi NKRI ini karena ya raja-raja yang mayoritas adalah Kesultanan Islam pada masa itu. Saya tidak ingin terlalu detail. NKRI menjadi NKRI sesungguhnya adalah hasil sebuah kontrak sosial dan kontrak politik. Sehingga lahirlah yang namanya Undang-Undang Dasar dan pembukaan Undang-Undang Dasar itu, yang namanya Pancasila itu. Tadi di Lamongan saya sudah bicara. Untuk menjadi orang NKRI, bahwa siapa di antara kita yang paling Pancasilais? Orang Islam atau non-Muslim di Indonesia ini paling Pancasilais? Kita cek orang-orang yang memilih dari Partai Islam atau Partai Nasionalis yang paling Pancasilais. Bukan itu semua ukurannya. Ukurannya adalah kita mulai dari sila pertama. Sila pertama apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Ukuran seseorang itu Pancasilais atau tidak, lihat pengamalan dia terhadap sila pertama. Kalau dia sudah berani meninggalkan sila pertama, maka dia akan tinggalkan sila kedua sampai sila kelima itu. Siapa di Indonesia ini yang paling konsisten mengamalkan sila pertama? M. Nasir dalam bukunya Negara dan Agama menulis, saya baca, pasca 65 PKI kemudian dibantai, itu ada salah satu pimpinan PKI yang takut dihukum, kemudian jalan di kota-kota. Jadi dia tidak pergi bersembunyi ke Tiongkok, tidak pergi ke Rusia, dia masuk ke tengah kota tapi pura-pura jadi orang gila, tokoh PKI ini, sehingga orang tidak tahu kalau dia itu tokoh PKI, sebab pakaian compang-camping, wajahnya juga ini, dan selalu mengucapkan dan menghafal Pancasila di jalan-jalan. Padahal PKI. Jadi saya mau bilang hati-hati dengan yang ngomong Pancasila pada hatinya PKI. Hati-hati. Kenapa? Umat Islam jangan mau lagi dibohongi, jangan mau lagi dipecah belah satu sama lain. Sebab umat Islamlah yang paling bertanggung jawab menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Takbir dulu. Sederhana saja. Kalau Anda menikmati komunikasi kampret dengan cebong dan Anda menikmati ini, berarti Anda sudah masuk perangkap. Anda sudah masuk perangkap. Dan Anda akan dikendalikan oleh pihak ketiga yang membuat Anda terus berkomunikasi. Ketika Anda sudah mulai adem, sudah tidak lagi mau bertengkar atas nama cebong dan kampret, mereka akan bikin notification lagi, pesan kepada kalian berdua. Dibikin tulisan supaya kalian itu tidak kena, dibikin lagi meme, gambar yang membuat kalian saling panas satu sama lain. Itu tidak kena, dibuat lagi video yang mengadu domba di antara tokoh kalian. Akan diusahakan seperti itu. Sadar? Saudara-saudara, saya katakan tadi, di demokrasi ini yang menanglah yang banyak. Yang banyaklah yang menang. Yang banyak umat agama apa? Bagaimana akhirnya bisa mengalahkan Islam? Enggak mungkin dia bilang begini. Jangan milih pemimpin berdasarkan Islam dong. Enggak mungkin dia berkata begitu. Pasti akan dilempari telur busuk nanti wajahnya oleh umat Islam. Karena sudah rasis berarti itu. Karena itu berarti sudah anti agama itu, Islamofobia. Mereka juga cerdas. Diganti bahasanya dengan istilah apa? Janganlah memainkan politik identitas. Nah, dia gunakan istilah itu. Kalau bicara politik identitas, biasanya ditujukan kepada siapa? Islam. Di Sumatera Utara ada datanya, sudah beredar, semua titik-titik Kristen itu memilih Jos, pasangan Jarot Sihar Sitorus. Tetapi yang dituduh melakukan politik identitas umat. Kalau kita lihat data di kawasan-kawasan Nasrani, mereka pilih semua Jos. Justru di kawasan Islam ada yang ke Muslim, ada yang ke non-Muslim. Sejauh itu pun masih kita yang dituduh melakukan politik identitas. Sementara mereka di atas 80% tidak disebut melakukan politik identitas. Nah, saudara-saudara, dalam kondisi seperti ini juga jangan inferior sikap kita. Tetaplah menjadi Muslim yang membawa kedamaian. Din Islam. Sebagai seorang Muslim, kita harus tetap bersikap dewasa. Ya sudahlah. Kalau memang masih sekedar itu cara berpikir mereka, yang penting kita tidak boleh mundur selangkah pun membawa bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwa kita harus memaafkan, bahwa kita harus toleran, bahwa kita harus bijaksana. Tidak boleh tidak. Itulah Islam. Apa harus kita lakukan? Saudara-saudara, coba lihat, ini fenomenanya. Saya sebetulnya ingin bicara tentang Jawa Timur, tapi salah lah ya ngomong tentang Jawa Timur di hadapan orang Jawa Timur. Ya, salah lah. Karena orang Jawa Timur lebih tahu. Orang Jawa Timur sekarang memilih berdasarkan tokohnya atau berdasarkan partainya? Tokohnya atau partainya? Ya begitulah kira-kira lah. Karena saya juga mendapatkan banyak curhat ini. Oh, beginilah kondisi umat ini. Walau demikian, saya tidak datang ke Jawa Timur. Ya biarkan orang Jawa Timur menyelesaikan persoalannya sendiri. Dan insya Allah para ulama-ulama Jawa Timur adalah ulama-ulama yang sudah teruji. keberaniannya di jihadnya. Dari sini revolusi jihad itu semua bermula. Saya tetap berhusnul dzan. Siapapun yang memimpin Jawa Timur, insya Allah, selama ada ulama di belakang, insya Allah, ulama itu tidak bodoh dengan semua langkah. Jangan dikira ulama itu gak ngerti politik. Jangan dikira ulama itu, oh, kamu bisa bodoh-bodohi dengan uangmu. Tidak semudah itu. Tetapi umat juga jangan terlalu cepat menuduh ulamanya. Misalnya begini, di antara penyebab negara ini berantakan sebetulnya bukan gara-gara pemimpinnya, gara-gara pembisiknya, betul nggak? Gara-gara orang sekitarnya, betul nggak? Betul nggak? Betul kan? Makanya kan ulama mendoakan, ya Allah, jauhkanlah pemimpin kami dari pembisik-pembisik, dari orang-orang dekat yang jahat dan menyebarkan kerusakan. Sebaliknya ya Allah, dekatkanlah kepada pemimpin kami orang-orang baik yang melakukan perbaikan. Tapi kan gak cukup dengan doa, harus ada ulama yang memberikan nasihat pada pemimpin. Makanya kalau nanti ada ulama mendekati pemimpin, itu ulama baik atau ulama su? Nah, hati-hati ya. Pak Haidar Nasir ketemu presiden, Pak Haidar Nasir ketemu dengan ketua MPR, Pak Haidar Nasir misalnya ketemu dengan ini, itu ulama su atau bukan? Baik. Giliran ketua Muhammadiyah baik. Jadi begini, menempatkan hadis tentang ulama su yang mendatangi pemimpin pun kita harus hati-hati dan objektif dalam melihat persoalan ini. Demi Allah, saya bicara apa adanya dari Takalar. Kepolisian Republik Indonesia menurut saya di Pilkada 2018 ini dengan beberapa oknum yang mengatasnamakan kepolisian, secara garis besar saya melihat Kepolisian Republik Indonesia sebetulnya sudah sukses bersikap netral dan profesional. Bahwa ada urusan kemarin di Jawa Barat, itu kan gak ada urusannya sama Kepolisian Republik Indonesia. Itu sudah urusan Kementerian Dalam Negeri kan, gitu. Jangan kemudian dicampur adukan. Sebab kalau tidak, kita bisa berantem di satu sama lain. Apalagi 2018 dan 2019 ini suhunya panas terus ini. Nah, untuk itu apa yang harus kita lakukan? Tetaplah jaga waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semua kepada tali Allah dan janganlah terpecah belah. Bagaimana caranya? I'tisam billah itu berpegang pada tali Allah, ya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jangan sampai perbedaan-perbedaan ini membuat kita bermusuhan. Saya mau tanya, kalau ada satpam waktu kita sholat, dia tidak sholat, kita marahi atau kita biarkan? Satpam waktunya sholat berjamaah, dia malah berdiri di situ. Marahin atau jangan? Dia muslim, berada di situ tidak sholat, suruh dia sholat biar motormu hilang semua. Mau begitu? Atau biar harus ada yang jaga di situ supaya motor tidak hilang? Pilih yang mana? Harus ada. Makanya pembagian sholat khauf, atau sederhana saja, ini ada bagian sound system profesional tadi di dalam di masjid ini, ya. Tiba-tiba kita lagi sholat, sholat Jumat, storing. Itu gimana suasana jamaah kira-kira? Pertanyaannya, harus ada yang membatalkan sholat gak dari bagian sound system? Atau biarkan saja situasi seperti ini demi menjaga sholat di hadapan Allah? Apa harus dilakukan? Ya harus ada yang membatalkan satu orang. Ya, membatalkan untuk kemaslahatan yang lebih besar. Makanya jenazah pun boleh dikeluarkan dari kuburan untuk diotopsi, karena terkait dengan persoalan yang lebih besar. Nah, banyak ulama-ulama yang bersikap demikian. Ya, Kiai Haji Hasyim Muzadi rahimahullah menjadi Wakil Pres misalnya. Salah enggak? Harus ada ulama ya. Wah, ini marah dengan Kiai Ma'ruf Amin. Ya. Wah, ini kalau begini antara umat sama ulama tidak patuh. Mengukur ulama dengan cara berpikirnya rusak ke Indonesia ini. Rusak atau tidak? Saya datangi almarhum. Sampai akhir hayatnya saya cintai beliau di rumah sakit di Malang. Apa namanya? La Valeta ya. Ya, saya datangi beliau. Semua kebaikan-kebaikan yang saya tahu di balik usaha-usaha beliau itu. Jadi begini, dengarkanlah. Kalau ulama sudah tidak kita dengarkan, siapa lagi yang mau kita dengar? Tetapi kita ini umat lagi dipecah. Jangan sampai umat yang mendengarkan ulamanya. Kalau umat sudah tidak mendengarkan lagi Al-Quran dan As-Sunnah, sudah meninggalkan ulama, padahal belum tentu umat ini faham Al-Quran, baca hadis, belum tentu pandai bagaimana mengimplementasikannya pada saat yang tepat. Lalu kalau ulama sudah didengar, umat akan mengambil perkataan dari sembarang jalan, dari pinggir jalan. Bahaya gak umat ini? Bahaya atau tidak? Siap berjuang bersama ulama? Siap dengarkan ulama? Bagus. Ini yang penting. Tapi ulama yang mana dulu Ustaz? Ya tahu lah gitu kan. Mana yang bersama umat, mana yang tidak bersama? Ya hati kita juga sudah bisa membedakan. Kan begitu. Ada U lama, ada U baru. Ya. Ada ulama khas, ada ulama cash. Ikut yang mana? Ikut yang mana? Yang khas atau yang cash? Aduh, repot juga. Yang penting begini, ati'ullah wa ati'ur rasulah wa ulil. Coba dengerin baik-baik nih, supaya umat di Gresik ini bersatu. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Tapi tidak ada dan taatlah kepada ulil amri, enggak ada kan? Ati'ullah wa ati'ur rasulah wa. Menarik nih. Atiu ada ke Allah, atiu ada ke Rasul, tapi tidak ada atiu ke ulil amr. Lihat dulu bahasa Quran nih. Atiu Allah wa atiu Rasul. Baru ataf di situ. Biduni zikr atiu. Kenapa? Karena pada awalnya tidak ada kewajiban taat kepada ulil amri. Tidak ada. Tidak ada kewajiban taat pada ulil amr. Tidak ada awalnya. Kecuali ulil amr itu taat pada Allah dan taat pada Rasul. Ini rumus nih, taat pada pemimpin dan memilih pemimpin. Pertanyaan selanjutnya. Oke, berarti kita hanya boleh taat kepada ulil amri yang taatnya kepada Allah dan kepada Rasul. Jelas? Sekarang pertanyaannya. Siapakah ulil amrinya di sini? Oh, berarti ulil amrinya harus yang punya ilmu tentang Allah, punya ilmu tentang Rasulnya. Ya, siapa di situ? Ulama. Sehingga tafsir ulil amri pertama kali itu tidak ditujukan untuk umara. Ulil amri itu ditujukan kepada siapa yang mengerti perintah dan larangan Allah. Siapa yang memahami perintah dan larangan serta contoh dari Rasulullah? Siapa? Ulama. Jelas. Sekarang persoalannya, kalian wahai rakyat diberikan ini ulama su, ini ulama porno, ini ulama cash, ini ulama liberal, supaya karakter ulamanya hancur. Akhirnya siapa yang kita dengar? Disinilah sebetulnya cara iblis merusak kita semua. Kita dirusak oleh iblis dan teman-temannya dengan cara diputuslah ketaatan kita. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau masing-masing umat yang tidak faham tentang Al-Quran dan ulumu, tidak faham tentang tafsir wa usul, tidak faham tentang as-sunnah seperti apa, lalu masing-masing kembali ke Quran, masing-masing kembali ke hadis sendiri, kira-kira bisa berantakan gak? Bisa kacau. Siap dengar ulama? Siap. Siap patuh pada ulama? Siap. Itu dulu. Tapi saya kira Bapak Ibu juga tahulah ulamanya kan? Ya udah, sampai di situ. Jadi enggak usah lagi dikejar. Ustaz, siapa ulamanya? Ah, lu pakai nanya lagi, pura-pura enggak tahu kan gitu. Udah tahulah gitu. Nah, sekarang selanjutnya. Kalau umat ini mau rapi barisannya, ya. Rapi barisannya, waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan terpecah belah. Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum idh kuntum. Nah, selanjutnya adalah kalau ingin kita tetap bersatu dan kuat, pasti menang. Pasti menang. Adalah dengan cara berpegang kepada Alkitab dan As-Sunnah yang sudah diturunkan untuk menyelesaikan ikhtilaf di antara kita. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi. Ya. Untuk menyelesaikan fi makhtalafu fi, dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini begini, kalau ada perbedaan di antara kita terutama dalam urusan agama. Yang satu punya dalil, yang satu punya dalil, yang enggak usah berantem. Sebab yang penting beramal itu ada dalilnya. Ya sudah, kalau sama-sama ada dalilnya, yang satu pakai kunut, satu tidak pakai kunut, sama-sama ada dalilnya. Ribut atau jangan? Jangan. Karena masing-masing ada dalil. Sekarang yang kedua. Sama-sama tidak punya dalil, siapa yang menang? Lawang sama-sama tidak punya dalil. Kalau sama-sama punya dalil, begini saja. Begini saja. Kamu mungkin benar, saya mungkin salah. Jadi statusnya sama-sama mungkin. Jelas? Atau yang kedua, prinsipnya begini. Ya. Apa? Nata'awan fima tafakna wa na'tadir fima khtalafna. Ini rumusnya. Kita bekerja sama di hal-hal yang kita sepakat, ya. Dan setelahnya, ya, saling memahami saja di hal-hal yang kita berbeda. Misalnya di masjid ini mazhabnya apa? Mana Ta'amir? Maunya mazhab apa? Mazhab tarjih. Nah, kalau masuk ke tarjih kita gak panjang urusan ini. Kita sederhana dulu. Tahiyatnya mau yang bagaimana di masjid ini? Yang at-tahiyat sudah begini atau tuh asyhadu alla ilaha illallah, mana yang dipakai? Tarjih, gimana tarjih? Tarjihnya orang sini maksudnya? Langsung. Oke, okay. Langsungnya diam saja atau bergerak? Hah? Diam yang diam, bergerak yang bergerak. Artinya apa? Ya sudahlah. Sama-sama ada dalilnya. Yang sama-sama tidak ada dalilnya, ya kita kerjasama di hal-hal yang kita sepakati dan kita saling memahami di hal-hal yang kita berbeda. Karena kita sudah sepakat untuk tidak sepakat. Setuju? Nah, sekarang yang satu ada dalil, yang satu tidak ada dalil, yang mana harus diikuti? Siapa yang harus tidak, yang harus mengalah? Yang tidak punya dalil harus mengalah dong. Enggak boleh pakai pokoknya. Gitu ya. Pokoknya ganti 2019. Coba saya mau cek di orang sini, saya mau cek. Ini bercanda aja. Kalau saya bilang 2019 dua periode, Anda bilang istiqomah. Ya, kalau saya bilang 2019 dua periode, penggemar ini kelompok pertama, mazhab pertama, mazhab dua periode, Anda bilang istiqomah, gitu ya. Kalau Anda mazhab yang kedua, saya bilang 2019, Anda bilang astagfirullah, gitu ya. Berarti ganti ini gitu ya. Saya coba cek mazhab pertama 2019. Belum. Ini kita lagi bercanda dikit. Coba saya mau tanya nih. Jangan gara-gara ada saya di sini. Atau saya nggak mau lihat ya. Saya nggak mau lihat. Ini nggak mau lihat nih. Jadi kelompok pertama kelompok istiqomah. 2019 dua periode. Oke, sekarang yang kedua. Saya tutup telinga. Enggak berdengar. Ambil mazhab ganti presiden 2019. Gawat ini. Ini sebetulnya lagi survei dengan biaya murah. La haula wala quwata illa billah. Tapi seberang sana bilang, itu orang ganti presiden bodoh sekali ya. Kan belum ada calonnya. Terus yang di sini bilang, itu orang yang pilih sana di mana otaknya ya, kan gitu. Ada enggak begitu? Kok ke kedua periode? Di mana otak? Ada enggak begitu? Ada enggak? Ya sudahlah. Ya. Sudahlah, inilah perbedaan itu. Tapi yang di sana banyak muslim enggak? Banyak. Bermusyawarah atau jangan? Ini di persoalannya sekarang. Saya mau angkat sekarang. Ya, saya mau nanya. Waktu zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh, peta Indonesia sudah ada enggak di dunia ini? Belum ada lah. Kana nasu ummatan wahidah. Kita ini semua satu. Yang membuat kita ini bodoh, nih maaf nih, kita bercanda ya. Dalam teorinya Sykes dan Biko, teori nasionalisme, kebodohan kita itu mau dibatasi pakai tanah, pakai air, pakai pasir. Ya, ini areal saya. Lalu di situ ada kawat-kawat besi, tidak boleh melintasi daerah saya. Oke, lalu kita bikin falsafah di atas tanah ini. Jadilah yang namanya negara yang disebut dengan nation. Ini yang disebut dengan nasionalisme. Apa yang terjadi? Pokoknya orang-orang yang berada di sekitar tanah, air, udara sini adalah saudara saya walaupun kafir. Dan siapapun yang berusaha melintasi tanah yang sudah saya batasi, pagar yang saya batasi, walaupun dia muslim akan saya bunuh. Ini apa-apaan ini? Islam mengenal itu atau tidak? Pada awalnya, yang bersama Rasulullah SAW, Bilal bin Rabah orang Ethiopia, Salman Al-Farisi orang Persia. Tidak ada tuh ketika bersama Rasul dalam Islam itu memikirkan, oh maaf, ya, maaf, saya bukan orang sono gitu. Tidak, pemain bola aja bisa kok. Kemarin Ronaldo ngelawan Portugal lawan Spanyol ya kemarin ya. Ronaldo mainnya all out nggak? Enggak takut dipecat sama Real Madrid. Mana lebih tinggi, nasionalisme negara atau klub sepak bola? Sekarang saya mau tanya sama orang Indonesia yang punya partai, penting mana, partai atau Indonesia? Anda orang partai nih, mewakili orang partai di luar, bagi orang partai penting mana dalam memilih presiden Indonesia, lebih penting kepentingan partai atau kepentingan Indonesia? Kalau partai, kira-kira nih, kira-kira kalau orang partai nih untuk memilih presiden 2019, kepentingan Indonesia atau kepentingan partai? Jangan seuzon, coba dari hati ya, kembali. Petugas Kira-kira orang-orang partai ini, kalau ada orangnya menjadi presiden, dia menjadi petugas rakyat atau petugas partai? Penting mana, partai atau Indonesia? Indonesia. Kalau buat Anda penting mana? Indonesia. Sok nasional. Begini. Islam kita lah sebetulnya nih yang bisa menjadi solusi bagi kekisruhan di bangsa ini. Kalau kita menyadari bahwa kita sebagai muslim, orang Indonesia ini sebetulnya hidup bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, ini sudah alhamdulillah sudah pandai. Lintas iman pun alhamdulillah kita bisa damai gak selama ini di Gresik? Bisa kan? Beda agama kita gak ada masalah kan? Sekarang masalah kita di mana? Bukan. Saya bicara politik belum ke ekonomi, Mas. Jangan loncat-loncat dulu. Coba nih ya. Kita nih walaupun beda iman bisa bersatu enggak di Indonesia? Bisa. Beda suku bisa bersatu enggak di Indonesia? Bisa. Terus yang membuat kita sekarang lagi enggak bisa bersatu apa? Beda calon presiden. Ya. Kenapa tidak bisa? Kalau ini kita pelihara, siapapun yang menjadi presiden pasti akan berjalan dengan satu kaki. Yang satu kaki bukannya tidak sakit, sakit itu. Ini bahaya Indonesia seperti ini. Misalnya nih, umat Islam dengan partai-partai umat menang. Pokoknya menang, sana kalah. Sakit gak yang di sana? Kira-kira kalau presidennya umat dari umat Islam, orang sini ridho atau tidak? Tidak. Jalan berapa kaki kita pada saat itu? Satu kaki. Hanya cara kita yang tidak sesuai dengan Islam, tapi mengatasnamakan Islam. Jadi coba tenang sedikit, ya. Lebih cerdas lagi dalam berpolitik. Dahulukanlah kepentingan-kepentingan yang lebih besar, persatuan kita. Mau gak Indonesia kayak Suriah? Mau gak? Waktu ribut perang mereka diantara mereka antar suku, alhamdulillah ada gak umat Islam? Pokoknya kalau pemimpinnya begini, saya akan melepaskan diri dari NKRI. Ada orang Islam seperti itu? Ada. Tidak ada orang Islam kayak begitu. Nggak mau melepaskan diri. Ya alhamdulillah, dengan izin Allah, Aceh pun tidak jadi seperti itu. Yang sudah keluar siapa dari Indonesia? Muslim atau bukan? Bukan. Tetaplah ukhuwah, persaudaraan, silaturahim kita dulu kan. Ini saya perlu bicarakan secara politik supaya kita tidak menjadi bangsa yang pincang. Usahakan ya, dalam bertarung itu jangan menang kalah, tapi harus win-win solution. Yang menang jangan jumawa, yang kalah jangan minder. Yang menang jangan menindas yang kalah. Ada gak orang begini, wah kalau si ini jadi gubernur habislah saya? Ada gak yang seperti itu? Awas ya kalau saya nanti yang menang, saya habisi kamu. Ada gak yang seperti itu? Ada lagi yang lebih jahat sekarang, coba-coba mencalonkan diri akan disandra secara politik, akan di KPK-kan misalnya. Ini lebih jahat lagi. Mudah-mudahan cara-cara seperti ini ditinggalkan. Kalau sampai ada orang baru mencalonkan diri, langsung di KPK kan, langsung dilaporkan KPK. Ya Allah. Ini kemarin saya dengar, gara-gara TGB dukung dua periode, tiba-tiba muncul dari kampungnya sendiri, seret TGB ke KPK sekalian gitu. Ini apaan? Kita ini bangsa yang manusianya adil dan beradab. Kita ini sedang menuju sebagai sebuah bangsa yang besar ke depan insya Allah. Dunia Islam sekarang ini tidak lagi mengharapkan dunia Arab. Setelah Turki berhasil maju dengan Islam yang dibawanya, insya Allah ke depan Indonesia yang akan memimpin dunia dengan Islamnya. Dan saya ala yakinin, setelah melihat ideologi komunisme, ternyata komunisme di Uni Soviet dulu yang sekarang pecah tinggal di Rusia, komunisme pun di Rusia udah gak laku. Partai komunis di Rusia tinggal 35% dan mereka pun gak pede memilih pemimpin dari kalangan komunis. Putin itu dari kalangan demokrat. Putin itu bukan dari partai komunis pemenangnya di sana. Zaman ini berubah. Tiongkok, silakan pergi ke Tiongkok. Masyarakatnya sudah kapitalis. Tidak ada ideologi yang paling kokoh ke depan kecuali Islam. Percayalah, kebangkitan Islam yang mereka takuti. Tidak ada lagi ideologi di muka bumi ini. Tinggal kapitalisme dengan Islam sebetulnya yang berhadapan-hadapan itu, kekuatan besar itu. Dan percayalah, sekarang yang paling diharapkan kebangkitannya adalah orang Indonesia sebagai masyarakat, as a people. Nggak usah jauh-jauh, itu orang Palestina sangat berharap kepada siapa? Kepada Indonesia. Dan alhamdulillah, setelah kita bikin gerakan Al-Masir Al-Milyunah, aksi bela Baitul Maqdis, dunia melihat yang terbesar menentang Donald Trump memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem adalah Indonesia yang terbesar. Makanya dikhawatirkan, dicarilah orang Indonesia yang diutus ke Israel. Israel sempat goyang sedikit dan marah, orang Indonesia tidak boleh ke Israel lagi, tapi gak berani lama-lama. Bermasalah juga dia sama Indonesia ke depan. Dan ternyata orang Indonesia yang pergi ke Aqsa menambah devisa mereka juga. Gua bingung, akhirnya dibuka lagi. Orang berziarah ke Al-Aqsa itu. Ini sedang ada yang bergerak. Dan saya mau beritahu, ini sebagai penutup. Kalau saat tadi saya katakan tidak ada kekuatan atau gerakan ideologi paling hebat di dunia selain Islam, maka yang saya beritahu adalah di mana kekuatan Islam di dunia. Senjata tidak punya, ekonomi lemah, Anda salah. Dunia sekarang sudah muak, bahkan rakyat-rakyat di dunia ini muak dengan pemimpinnya yang pongah dengan senjata nuklirnya, yang pongah dengan senjatanya membunuh manusia. Rakyatnya pun benci pada pemimpinnya. Dan ingat, sudah banyak orang di dunia ini tidak takut mati di hadapan senjata. Pergi ke Gaza, manusia, pemuda-pemuda di sana, bahkan di sini banyak yang siap mati. Lalu kekuatan apa yang bisa memenangkan dunia? Adalah perdamaian dunia. Dan insya Allah Indonesia yang kuat melakukan itu. Takbir. Gerakan damai, percayalah, gerakan damai yang datang dengan elegan. Kita semua siap mati untuk sebuah perdamaian dunia. Dan ini gak gampang. Dunia belajar dari 212. Di mana ada aksi jutaan manusia, tidak ada sampah, dan bahkan rumput pun tidak diinjak-injak. Orang Islam Indonesia saja bisa melakukan itu. Dan ini rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap damai? Siap. Siap sabar dalam damai? Siap. Siap sabar bersatu? Siap. Siap tidak mau dipecah belah? Siap. Insya Allah, enggak lama lagi. Memang bersabar itu berat, tapi orang yang membawa kedamaian akan memberikan ketentraman dunia, dan dunia akan suka pada seperti itu. Insya Allah, Muslim Indonesia sudah sebentar lagi siap menuju ke sana. Dan mudah-mudahan Gresik juga menjadi bagian penting dalam kebangkitan Islam ini. Islam yang damai. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين, أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكافرة والمشركين.